You watching my video? 2, 1, 4. Indonesia, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Let's fly! Tetap aja ada yang salah, dua. Ini apa?